وما أريد أن يطعمون. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiadalah aku meminta kepada mereka rizki, dan tiada pula aku meminta kepada mereka makanan. Maka penyebaran akidah, mengajarkan akidah, membekali akidah kepada umat adalah merupakan termasuk prinsip yang sangat penting untuk ditunaikan di dalam dakwah itu sendiri. Peperangan yang terjadi di antara para rasul Allah subhanahu wa ta'ala dengan kaumnya tidak lain di antaranya karena pertentangan dalam hal disebabkan dakwah yang menyangkut akidah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertempur dengan orang-orang musyrikin Quraisy juga dalam rangka untuk mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid. Dan sekian banyak permasalahan senantiasa para Rasulullah subhanahu wa ta'ala di dalam dakwah mengedepankan aspek-aspek yang terkait dengan masalah tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul, yang rasul itu mendakwahkan kepada umatnya, ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah hanya kepada Rabb kalian, yaitu zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang dari sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga para rasul Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah kepada kaum-kaum mereka seraya menyeru, ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dalam surat Al-A'raf ayat ke-59, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala, tiadalah bagi kalian dari sesembahan selainnya. Ini merupakan dalil bahwasannya dakwah para rasul Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memprioritaskan terhadap dakwah tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah ini senantiasa pula diemban oleh para a'immah, senantiasa berupaya untuk agar dakwah tauhid ini senantiasa disampaikan kepada umat. Dalam keadaan bagaimanapun, dakwah ini jangan kemudian terkalahkan atau tersisihkan oleh seruan-seruan yang lainnya, karena sesungguhnya ini adalah merupakan inti yang menjadi prioritas utama dakwah atau yang diemban oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, menyeru kepada kaumnya selama 13 tahun tersebut. Dalam kurun 10 tahun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyeru kepada kaumnya tentang masalah tauhid, mengajak mereka untuk senantiasa memerangi kesyirikan dan memperingatkan kaumnya tersebut dari perbuatan yang demikian ini, perbuatan syirik. Dan sisa hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu digunakan untuk mengokohkan akidah tauhid dari para sahabatnya. Dan terus yang demikian ini dilakukan oleh para a'immah untuk senantiasa mendakwahkan tauhid dan menjadikan sesuatu yaitu sesuatu yang sangat penting. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, kullu hadha yadullu dalalatan wadihatan ala wujubil ihtimami bi umuril aqidati ta'alluman wa ta'liman wa amalan wa da'watan. Semua dalil-dalil tadi mengungkapkan tentang wajibnya untuk berihtimam, memfokuskan perhatian kepada urusan-urusan akidah, baik dalam proses pembelajaran maupun amalan maupun dakwah itu sendiri. Maka kalau kita lihat keadaan di negeri kita, sungguh sedemikian berserak berbagai syirkiyat, berbagai kesyirikan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan kita. Dan sebagai orang-orang yang menuntut ilmu dan telah dibekali tentang akidah yang sahihah, telah dibekali tentang tauhid, maka hendaknya kita upayakan untuk senantiasa menebarkan nilai-nilai tauhid ini ke tengah-tengah masyarakat. Apalagi di tengah masyarakat sekarang ini, permasalahan tauhid seakan tersisih karena adanya masalah-masalah politik. Dari mulai pilkada, pilpres, dan berbagai macam aktivitas yang bersifat politis, sehingga mampu menyita perhatian masyarakat dan cenderung untuk kemudian menyisihkan perkara-perkara yang terkait dengan agama, terkait dengan agama mereka yaitu Islam, terkhusus lagi adalah terkait dengan masalah tauhid, masalah akidah. Berapa persen mereka memperhatikan tentang masalah tauhid ini, masalah akidah ini? dan sekian banyak mereka, sebahagian mereka, bahkan sebagian besar mungkin melalaikan tentang permasalahan ini. Oleh karena itu, dakwatu tauhid perlu terus kita lancarkan ke tengah masyarakat, karena sedemikian pentingnya. Jangan sampai kemudian masyarakat terbelenggu dengan berbagai macam kesyirikan karena kejahilan mereka. Mereka tidak bisa membedakan antara akidah yang sahihah dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang itu menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk terus mendakwahkan masalah tauhid ini. Karena dengan tauhid ini, apabila tauhidnya benar, akidahnya lurus, memiliki akidah yang sahihah, maka ia akan selamat di yaumil akhir. Kalaupun ia, selama ia memiliki tauhid yang lurus, kalaupun ia mungkin melakukan berbagai kemaksiatan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya dan kemudian memasukkannya, mendapatkan syafaat untuk kemudian memasukkannya ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang kemudian meninggal dunia sementara ia dalam keadaan terkungkung dengan kesyirikan, amalan-amalan syiriknya masih membelit dirinya, kemudian ia takdirkan mati, maka yang demikian ini tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang selainnya kepada siapa yang dikehendakinya. Inilah tugas para rasul, menyelamatkan umat manusia agar terlepas dari kungkungan kesyirikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Fathu Makkah, maka beliau memerintahkan untuk menghancurkan berbagai berhala yang ada di dalam Ka'bah. Ratusan berhala yang disimpan di dalam Ka'bah dihancurkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, mengutus ke satu tempat untuk kemudian menghancurkan pula tempat kesyirikan tersebut, untuk kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika menunaikan tugas itu diperintahkan menghancurkan pusat kesyirikan, tempat yang dijadikan sebagai perbuatan syirik oleh orang-orang yang lalu lalang di situ, atau oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Ada sebuah pohon yang kemudian pohon itu ditebang, dihabisi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ia telah menunaikan tugas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau belum selesai menunaikan tugas, kembali lagi ke sana. Ternyata di tempat kesyirikan tersebut ada jinniyah, jin perempuan yang selama ini menjadikan pohon tersebut seakan-akan bisa berbicara dan kemudian dikeramatkan oleh masyarakatnya pada waktu itu. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pun membunuh jinniyah, jin wanita tersebut. Selesai sudah tugas yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberantas kesyirikan. Demikian pula pada zaman sekarang ini kita masih banyak kita temukan berbagai bentuk kesyirikan. Dan bahkan mungkin pada masa sekarang ini kesyirikan-kesyirikan itu lebih dahsyat karena dicampur dengan berbagai kabair. Di satu tempat di Jawa Tengah ada sebuah kuburan yang didatangi oleh orang-orang yang katanya ingin sukses di dalam bisnisnya atau ingin sukses di dalam karirnya. Ia mendatangi satu tempat tersebut yang tempat itu adalah kuburan, untuk kemudian mencari berkah, ngalap berkah, untuk kemudian meminta-minta kepada penghuni kuburan itu. Namun disertai syarat yang lain, yaitu ia harus melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan wanita yang tidak patut. Ini adalah bentuk perbuatan kesyirikan ditambah dengan perbuatan kabair, perzinahan. Kalau orang-orang Quraisy dulu berbuat syirik-syirik, tapi pada masa sekarang sudah berbuat syirik, berbuat pula kabair. Ini menunjukkan bahwasannya sedemikian rusaknya keadaan masyarakat, sedemikian hancurnya akidah mereka, hingga kemudian kehancuran akidah ini menyeret untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Oleh karenanya, penting kita untuk meneladani apa yang telah diperbuat para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berdakwah dengan ihtimam kepada permasalahan akidah, memberikan fokus perhatian kepada masalah tauhid. Sehingga dengan demikian kita berharap saat umat ini memiliki kekokohan akidah yang sahihah, memiliki tauhid yang lurus, memerangi berbagai kesyirikan, kita berharap bahwasanya Allah kemudian membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, sehingga keberkahan itu menaungi segenap masyarakat, segenap penduduk negeri yang telah memiliki akidah yang sahihah. Maka di antara keutamaan-keutamaan dakwah tauhid, yaitu bahwasannya ketika seseorang memiliki tauhid yang lurus, dia akan tercegah dari siksa api neraka selama-lamanya. Kemudian ia akan mendapatkan kesempurnaan di dalam hatinya untuk kemudian tercegah dari masuk ke dalam neraka. Demikian juga ketika seseorang memiliki tauhid yang lurus, maka ia akan mendapatkan syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ketika di dalam hatinya ada keyakinan tauhid yang lurus, sehingga kemudian bila Allah kehendaki atas dosa-dosanya yang ada pada dirinya untuk dimasukkan ke neraka, dan bila Allah mengendaki untuk mengampuninya, maka ia pun dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Inilah diantara pentingnya dakwah tauhid, Dan kita perhatikan pula bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memperhatikan anak-anaknya untuk senantiasa bertauhid. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap dakwah tauhid. Hingga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa secara khusus agar anak keturunannya diselamatkan dari berbagai kesyirikan. Dan itulah yang kita kehendaki sebagai orang tua, hendaknya pula untuk terus mendoakan anak-anak kita agar mereka selamat, agar mereka menjadi orang-orang yang saleh, yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip yang kelima, al-ihtimamu bis sunnatin nabawiyah wal hirsu 'ala al-'amal biha wa da'wati ila dhalik, yaitu memberikan fokus perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersemangat untuk mengamalkan sunnah tersebut dan mendakwahkannya, mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak ayat, banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengungkapkan tentang pentingnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pentingnya membekali umat untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'uh la'allakum tahtadun, dan ikutilah oleh kalian ia agar kalian mendapatkan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan sungguh bagi kalian pada diri Rasul, pada diri utusan Allah, ada uswah hasanah, teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Ini adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi dasar wajibnya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya penting bagi kita untuk memfokuskan perhatian dakwah ini agar masyarakat mengenal sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan agar masyarakat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan agar masyarakat mengamalkan terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi al-mi'yar, menjadi timbangan, menjadi barometer untuk amalan seseorang. Dan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Ali Imran ayat ke-31, disebutkan qul in tuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di dalam menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan, ja'alallahu alamata hubbihim iyyahu ittiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tanda bahwasannya Allah mencintai mereka, yaitu dengan mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah mencintai mereka disebabkan mereka mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai mereka disebabkan mereka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pentingnya dakwah untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah umat yang semakin hari dari waktu ke waktu semakin merasa asing dengan nilai-nilai agamanya, waliyadzubillah. Oleh karena itulah, orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ia akan hidup di tengah masyarakat yang dalam keadaan belum memahami tentang ajaran agamanya. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut akan merasa asing di tengah masyarakatnya, akan menjadi sesuatu yang asing ketika berada di tengah-tengah masyarakatnya. Inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu kali pertama dalam keadaan asing, tidak dikenal oleh masyarakatnya pada waktu itu, dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing, tidak lagi dikenal oleh masyarakatnya. Maka pada saat yang demikian itu, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dalam keterasingan tersebut. Kenapa dia merasa asing di tengah umatnya? Atau umatnya merasa melihat apa yang dia kerjakan sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh? Karena ia berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat, sementara masyarakat itu sendiri belum mengenal terhadap sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang yang berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian orang-orang di kanan kirinya merasa aneh. Pakaiannya ngatung, pakainya pakaian jubah misalnya, berjenggot. Kebanyakan orang justru tidak menegakkan sunnah-sunnah ini. Asing cara makannya dan yang lain-lainnya. Akhirnya terhadap orang yang sedemikian penuh semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh semangat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang melihatnya sebagai sesuatu yang asing. Maka fatubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang hidup dalam keterasingan di tengah masyarakatnya. Kenapa hidup di tengah keterasingan masyarakatnya? Karena masyarakatnya dalam keadaan tidak memahami ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Inilah pentingnya al-ihtimamu bis sunnatin nabawiyah wal hirs, dan semangat untuk mengamalkannya. Semangat untuk mengamalkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersemangat terus. Sebagaimana hadisnya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah engkau. Semangatlah engkau atas segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirimu. Maka minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ihris, bersemangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kemudian kita merasa lemah, merasa oh nanti diomongin oleh orang. Jangan. Tunjukkan dan menunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata dalam bentuk zahir, berjenggot, berjubah, pakaiannya di atas mata kaki, tidak semata yang seperti itu. Banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya. Di antaranya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, tebarkan salam. Ada orang duduk-duduk, tebarkan salam, assalamualaikum. Tidak dijawab, ketemu lagi, assalamualaikum. Tidak dijawab, ketemu lagi, assalamualaikum. Tidak dijawab, ketemu lagi, biarin aja. Tidak seperti itu. Kalau kita kemudian sudah 3 kali salam terus tidak dijawab, terus kitanya tidak salam, berarti kita sama jeleknya. Orang dia tidak menjawab salam mungkin karena kejahilannya, tapi terus lantas kita menghentikan salam, apakah atas kejahilan? Tidak. Tidak atas kejahilan. Justru karena kita tertipu oleh keadaan mereka sehingga lantas kita putus asa untuk menghidupkan sunnah. Jangan putus asa dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita memberi salam kepada orang-orang, hatta orang-orang itu mungkin dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai orang-orang yang kurang beres dalam tanda kutip. Tapi kita dengan niat ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terus tebarkan salam. Masalah dijawab atau tidak, itu bab berikutnya. Itu urusan yang kedua, masalah dijawab atau tidak dijawab. Karena niat awal pertama kita, niat kali pertama kita memberikan salam dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan lantas kemudian tidak ada jawaban, terus kita tidak lagi memberi salam. Itu sama dengan kita mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan seperti itu. Terus saja memberi salam. Dijawab atau tidak dijawab, itu urusan yang lain. Karena niat kita diantaranya memberikan salam itu sebagai wujud upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sebagaimana sunnah-sunnah yang lainnya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga, yaitu memberikan sesuatu kepada tetangga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang ketika itu Abu Dzar memasak marok, memasak makanan berkuah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kuahnya, tambah airnya, sehingga nanti kuah masakan itu jadi banyak. Untuk apa? Untuk dibagikan ke tetangga. Artinya apa? Ini merupakan sisi bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan sesuatu kepada tetangga itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian setelah tetangga itu diberi oleh kita, kemudian tidak dibalas pemberian kita, lantas kita berhenti, tidak lagi mau memberi, lantas kita kemudian mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak demikian. Dikala kita memiliki, ada sedikit rizki, kelebihan rizki, kita bagi, kita beri ke tetangga kita. Ini bagian upaya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah menengok orang yang sakit. Tetangga kita sakit, kita tengok. Istri dari tetangga kita melahirkan, kita antarkan istri kita untuk menjenguknya. Ini bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekian banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Sekian banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetangganya datang ke tempat kita, saya sedang membutuhkan uang, bisakah saya pinjam uang? Kalau ada, beri pinjaman. Dan memang kita mampu, insya Allah 2 bulan nanti saya bayar. Setelah 2 bulan diingatkan, sudah ada rezeki Pak untuk membayar hutang? Aduh, belum ada. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu diantara bentuk bertetangga yang dituntunkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong orang yang sedang dalam keadaan hidup susah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentarbiyah umatnya, mendidik umatnya untuk kemudian peduli kepada sesamanya. Untuk kemudian menunjukkan akhlak yang mulia. Jangan kemudian tetangganya kesulitan, kita pun tidak mau peduli. Kita pun tidak merasa memiliki empati, rasa merasakan musibah yang sedang menimpa tetangganya. Tetangganya sedang menghadapi musibah kematian. Kita takziah. Ya tapi tetangga kita ini nanti ada acara macam-macam. Ambil waktu yang kira-kira acara macam-macamnya itu belum atau belum dihadirkan. Ada sisi-sisi syariat yang bisa kita lakukan di situ. Ketika tetangga meninggal dunia, imam memandikannya, imam mengkafaninya, imam menyolatkannya, dan itu semua tidak bertentangan dengan syariat. Ketika mau ada acara macam-macam, baru kita pamit. Baru kita pamit. Ini bentuk upaya untuk menghidupkan sunnah di tengah masyarakat yang sedemikian heterogen. dengan berbagai macam latar belakang pemahaman. Tetapi ada celah-celah di situ yang kita bisa dan mampu untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bismillah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dinilai. Ya, kita tidak mengharapkan penilaian masyarakat. Apa yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi jangan sampai kemudian timbul celah untuk orang-orang yang tidak suka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuat taan, membuat celaan kepada orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tutup celah-celah ini sehingga mereka tidak ada satu sedikit pun lubang untuk bisa mencela. Kita berupaya demikian, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah masyarakat. Saya yakin dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi diberikan contoh-contoh itu, kehidupan kita bisa dengan masyarakat terjadi terjadi satu hal bentuk kedekatan yang baik, dalam pengertian ada celah bagi kita untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Ada kesempatan, ada titik yang bisa kita jadikan batu lompatan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Ini yang penting sekali untuk kita perhatikan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pentingnya kita berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena pentingnya beramal di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan yang diperbuat bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seseorang beramal tidak selaras dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu ditolak. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang menunaikan satu amal yang tidak didasarkan atas perintah kami, maka amalan itu ditolak. Demikian juga sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan atau menyatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, kecuali orang yang enggan. Qila, ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wa man yaba?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga tersebut? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, ia masuk surga. Barang siapa yang ia bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, itulah orang yang enggan. Orang yang enggan masuk surga. Di sini pentingnya kita untuk mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kemudian masyarakat berupaya pula untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupannya. Dan yang demikian ini tentu perlu perjuangan yang sangat keras. perlu perjuangan yang sangat keras. Di tengah Ghazwul Fikr, peperangan pemikiran, yang satu melemparkan liberalisme, yang satu melemparkan sekularisme, yang satu kemudian melemparkan ide-ide sufinya dan seterusnya, di tengah berbagai macam nilai-nilai yang demikian sesat, kita diperintahkan untuk mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mendakwahkan sesuatu yang prinsip, akidah, kemudian kita pun berupaya pula mengenalkan sedikit demi sedikit sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu contoh saja, kadang-kadang kita inginnya baik begitu, tapi kadang-kadang kita lupa ada orang-orang yang tidak suka. Sudah mungkin dia awalnya berpikiran negatif, kemudian melihat apa yang kita lakukan. Satu contoh saja misalnya, ketika ada seseorang berada di saf terdepan, dia musafir, sholat berjamaah bersama mukimin, penduduk setempat. Nah, ketika selesai sholat, dia berserta imam, selesai salam, maksudnya dia ingin bangkit kemudian menjamak. Tapi di situ tidak diperhatikan, di belakang sofnya dia ada orang-orang tua. Dia tidak bersabar untuk sejenak, langsung balik loncat, bahu-bahu orang tua diloncati. Bagi orang di satu daerah yang demikian ini aib. Oh, orang tua kok dibeginikan? Kok orang berjubah, orang ngaji, orang ta'lim? Akhirnya yang ditoan, yang dicela adalah penampilan. Meskipun yang demikian tidak berlaku di setiap daerah, tapi ada daerah-daerah tertentu yang melihat kaki yang dilangkahkan melewati bahu-bahu itu kemudian dianggap sebagai perbuatan yang tidak santun. Nah, hal yang seperti ini akhirnya menjadi kesalahpahaman. Nah, yang seperti ini hendaknya kita melihat. Boleh kita menjamak, boleh kita nanti setelah sholat duhur misalnya terus nanti menjamak, tapi perhatikan kanan kiri, depan belakang, perhatikan. Jangan asal bangun, balik kanan, loncat, loncat, loncat, maksudnya cari tempat untuk sholat. Tapi ternyata dinilai oleh masyarakat setempat sebagai tindakan yang tidak sopan. Ini juga perlu mendapat perhatian. Ada kadang-kadang di satu daerah memiliki uruf, budaya. Kalau melakukan hal yang seperti ini adalah satu yang tidak sopan. Nah, ini penting sekali. Penting sekali. Oleh karena itu, perlu kita berhati-hati dalam melakukan upaya-upaya. Satu sisi kita ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di satu sisi kita juga jangan sampai kemudian apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita perbuat, tapi justru menjadi sesuatu yang disalahpahami oleh orang lain. Kemudian prinsip yang lainnya adalah irtibatul wathiq bi ulama'is sunnah, mengikatkan diri kepada para ulama as-sunnah. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama para ulama kalian yang sudah kibar, yang sudah sepuh, memiliki otoritas keilmuan yang sangat kokoh. Dan ini mengikatkan diri kepada para ulama. Bagaimanapun juga di dalam dakwah, kita masih sangat memerlukan bimbingan dari para ulama, para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Banyak persoalan-persoalan masyakil di dalam dakwah ini yang harus senantiasa dikonsultasikan kepada para ulama agar kita mendapatkan bimbingan, arahan, sehingga kemudian tidak melanggar ataupun tidak keluar dari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan sebenarnya dalam dakwah ini kita pun harus mewaspadai pula hal-hal yang terkait dengan pemahaman-pemahaman, bahkan mungkin dengan kalangan para du'at, dari orang-orang yang menyebarkan kebatilan. Di dalam 24 jam sehari semalam, berapa jam dakwah yang kita lakukan? Sementara kita melihat ahlul batil selama 24 jam tidak pernah berhenti mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman sesatnya. Kita istirahat, ahlul batil dari lain menyerang. Karena ahlul batil sedemikian banyak. Mungkin hari ini komunisnya istirahat, tapi liberalnya menyerang. Mungkin hari ini orang yang teriak-teriak Wahabi-Wahabi istirahat, tapi yang sufi-sufi itu menyebarkan pemahaman dan seterusnya. Intinya bahwasanya 24 jam ahlul batil itu senantiasa mereka bergerak menyebarkan kesesatannya. Dan menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, bahwasannya para da'i atau orang-orang yang dinisbahkan kepada dakwah itu ada 3 kelompok. As-sinful awal, menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, hum ahlul basirah. Mereka ini adalah orang yang menyebarkan agama, pemahaman dinullah, berdakwah kepadanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hujah, dengan barahin. Mereka adalah ahlul basirah. Yang kedua, yaitu du'atul jahli, para da'i yang diliputi dengan ketidakfahaman terhadap agama. Tapi mereka sudah melintas batas, seakan-akan mereka pun turut di dalam dakwah. Mereka menyebarkan berbagai pemahaman yang diliputi oleh kejahilannya. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, orang-orang atau para duat yang seperti ini itu pada hakikatnya mereka adalah tangga yang bisa digunakan oleh ahlul ahwa untuk menyebarkan kebatilannya. Kemudian yang ketiga, kelompok du'atul fitnah wabdolal, para da'i yang menyebarkan fitnah dan kesesatan, disebut juga du'atul inhiraf, para da'i yang menyeleweng, menyimpang. Banyak dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Khawarij, Sufi dan yang lainnya. Ini adalah kelompok du'atul fitnah wabdolal, du'atul inhiraf. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.